Sama tim, tim cuma ngasih waktu aja dan mencoba mengakomodir. Ini dia lagu yang pengen banget dinyanyiin sama mereka berdua. Terima kasih buat semua sahabat Dahsyat, sampai ketemu lagi besok. Selamat ulang tahun buat Mbak Devi, Lord Director RCTI. Ayo terus. Jadi gimana? Mbak Devi. Yeay, cinta dan rahasia. Antara cinta dan rahasia, yeah. Cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa.